أحسنت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى، سيطنا ماني؟ نعم، أحمد بدر الدين. قال رحمه الله تعالى في باب حروف الهجاء. حروف الهجاء، حروف الهجاء إتو حروف ينبغنن كلمة دي بهاسة عرب. حروف المباني، حروف الهجاء إتو حروف المباني. ما سنية فائدة حروف دي بهاسة عرب دوا مكام. مكام ين برتما حروف ينبغنن كلمة. نمانية حروف مبنى، حروف مبغنن. جونتو الحمد، ألف لام حاء ميم دال. إتو نماني أبا حروف أبا مباني. يندوا حروف معاني، حروف معاني، حروف ين أدى معنى أنتونيا. أدى معنى أنتونيا كلاو سامبون، كلاو ساما هبونان سما كلمة لاين. جونتو من المسجد، من المسجد الحرام، داري مسجد. من إتو حرف جر، مع سنية معنى نيا داري. إتو حرف أبا، حرف أبا معنى، حرف دي معنى، أدى معنى أنتوني. جلس. قال حروف الهجاء، نمانية حروف المباني، نمانية حروف الهجاء. Kenapa namanya hijaz? Sebab perlu tahjia, perlu pelajaran tempat keluarnya. Kalau anda mau baca niat bagus dan sah, itu maksudnya hijaz. Hijaz kembali untuk tempat keluarnya. Dan hijaz itu maksudnya setiap kalimat di bahasa Arab bangunan dari huruf ini, huruf ini maksudnya hijauha dari huruf ini. Bangunan ni huruf ini, hijauha huruf ini. Idan hija kembali untuk pacanya, lafaznya, dan untuk maksudnya, maksud huruf itu. Qala huruful hija. قال رحمه الله تعالى وعدة الحروف للهجاء، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وعدة الحروف سكران دي ما بقي كم فائدة. برابا حروف دي بهاسة عرب، برابا حروف أدا، برابا أدا حروف دي بهاسة عرب. وعدة مقصودين نمبر برابا، برابا أدا. وعدة الحروف للهجاء حروف بغنان إتو حروف ين مقصدنيا بغنان كلمات، حروف ين برلو داري كمو بلاجر تمبات كلوارنيا دان صفانيا جوغا. حروف ين برلو بلاجر مخارج وصفانيا. وعدة الحروف للهجاء 29 maksudnya 20 apa 9 bilam tirai tak darakuraku 29 tak darakuraku. Dia cakap raku-raku sebab ada khilaf. Idan soalan tulis soalan apa khilaf dalam nombor huruf di bahasa huruful hijaz di bahasa Arab. Soalan khilaf apa antara ulama, ulama bahasa dan ulama qiraatul Quran juga termasuk. Berapa-berapa huruf ada di bahasa Arab? Jawaban pendapat yang paling masyhur dua. Masyhur dua. Yang pertama yang sah, yang pendapat jumhurul ulama. Yang pertama pendapat jumhurul ulama yang sah. Jumhur ulama termasuk Sibawi rahimahullahu ta'ala, Amr ibn Qumbur, termasuk Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Imam al-Salafi Ibnu Ubaid al-Qasim sallam, orang yang pertama yang gabung qiraat, yang tulis buku untuk qiraat, yang pertama di sejarah kita. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ingat tafsir dia untuk ayat dan kalimat bahannya di Sahih Bukhari. Yang dua, Abu Ubaid al-Qasim sallam, termasuk Abu Ubaid al-Qasim sallam dan lain-lain, Ibn Jinni, Uthman ibn Jinni, termasuk Uthman ibn Jinni, Abu al-Fath al-Mashhur, termasuk bahan ya ulam, dari Qurra ibn al-Jazari, Abu Uthman al-Dani, sama orang itu cakap berapa? Berapa? 29. Pendapat yang dua, pendapat yang dua yang kurang sah, yang dia cakap 28, yang cakap 28. Tapi fokus sama saya sebelum tulis, kenapa dia cakap 29, kenapa dia cakap 28? Sekarang kalau anta mau kira huruf di bahasa Arab, kalau anta kira alif dan hamzah beda, maksudnya menjadi berapa? 29. Kalau anta cakap alif sama hamzah itu sama, menjadi berapa? 28. Idan 28 sama 29 kembali untuk alif dan hamzah. Untuk apa? Alif dan hamzah. Jelas tak jelas? Setiap ulama dari ini ada ulusan, ada alasan, ada alasan dia, ada alasan dia. Jelas tak jelas? Sekarang ulama yang cakap 29, dia cakap ya akhi, al-alif sama hamzah tempat keluarnya beda, sifatnya juga apa? Beda. Tengok mu'minun wa ya ha wa beda tak beda? Dia cakap suaranya beda, tempat keluarnya beda, sifatnya beda. Ada beda dalam sifatnya. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Dia cakap kalau macam itu maksudnya 29. Jelas tak? Yang cakap 28, saya mau cakap sama kamu, jangan risau. Fokus sama saya. Lepas tu saya mau bagi kamu untuk tulis. Yang cakap 28, dia cakap tak bisa. 28 bukan 29. Kenapa? Dia cakap walau alif itu beda sama hamzah itu beda, tapi dalam tulisan dia sama tak? Dia cakap sama. Maksudnya kadang-kadang alif baca macam hamzah, dan kadang-kadang hamzah menjadi macam apa? Alif. Ada tanawub. Tanawub maksudnya apa? Tolongan. Ada hubungan. Tak perlu cakap dua, cakap satu sahaja. Kalau kita cakap alif, al-hamzah termasuk. Jelas tak jelas? Lepas tu ada illah lagi untuk dia. Fokus. Ada illah yang kuat untuk dia juga. Fokus. Dia cakap kalau anta cakap alif itu harf yang asin, yang pisah sendiri, dan hamzah itu pisah sendiri, maksudnya wajib anta cakap 30 huruf, bukan 29 sahaja, 31. Kenapa? Dia cakap kalau anta cakap alif itu harf pisah, ada dalam huruf al-jawf berapa huruf? Dari al-jazariyah berapa huruf? Al-jawfi alifun wa ukhtaha wa waya. Kenapa anta tak tambah harful wawul maddiyah, wawul jawf dan ya apa? Maddiyah yaul jawf. Sebab keluar dia, tempat keluar dia sama-sama siapa? Alif. Anta faham tak faham? Jelas tak jelas? Itu illa dia yang kuat. Dia cakap kalau anta mau cakap alif itu sendiri pisah, maksudnya masih ada apa? Saudaranya. Apa saudaranya Ibn Jazari berkata? Al-waw dan apa? Al-ya. Mafhum? Tapi si bawai dan baniya a'imma yang paling utama di bahasa tak terima illa itu. Dia cakap betul ada waw maddiyah, ya maddiyah, beda. Tapi sudah tempat keluarnya, hubungan sama tempat keluarnya apa? Waw yang biasa dan ya yang apa? Biasa. Tak perlu kita cakap huruf bahasa alif, alif, ba, waw, ya, maksudnya ulang berapa? Dua kali, tak perlu. Itu takalluf. Dia tanya, anta cuba keluar harful wawul maddiyah, anta buat gabung untuk bibir. Mungkin? Mungkin? Tak mungkin, mustahil. Mustahil anta gabung bibir. Anta mustahil, yani tak gabung bibir untuk baca harful waw dalam wawul mad. Maksudnya ada hubungan, tak ada hubungan? Ada hubungan. Maksudnya kalau kita mau ingat al-waw wal-ya lagi, maksudnya sudah apa? Ulang, tak perlu ulang. Tapi harful alif itu sendiri satu sahaja tak? Tak ada lagi. Itu zaman kita ingatnya. Antum faham tak faham? Idan hadhi khulasatu ta'lil. Itu ringkasan ta'lil dan sebab dan hikmah khilaf antara ulama 28 macam Al-Akhfash, tulis namanya Al-Akhfash dan lain-lain, Al-Mubarrid Al-Akhfash jakab 28 dan 29 macam Sibawih dan lain-lain. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Itu ringkasan khilaf ini. Kita ikut pendapat jumhurul qurra wa ahlul lughah, termasuk a'imma yang utama yang besar, yang cakap berapa? 29. Kenapa? Sebab dia a'imma besar dan dia mayoritas. Dan sebelum ini ta'lil ni ya, apa? Sah dan lebih apa? Kuat. Jelas? Masalah itu jelas tak jelas? Itu masalah dasar di bahasa Arab. Walau anda belajar Quran, walau anda belajar bahasa Arab, itu masalah dasar. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Rahmatullah al-Tibi menjelaskan masalah itu jelas depan kita. Mafhum? Idan ya akhwan tulis. Bismillah. Kita habis hari ini sama masalah itu. Tayyib? Masya Allah. Idan, kita sudah tanya, berapa huruf di bahasa Arab? Jawaban berapa mendapat? 2, 29, 28. Jelas? Itu mendapat siapa? Mendapat siapa? Bawahnya tulis at-ta'lil. Apa ta'lil? Maksudnya kenapa al-hikmah? Apa ta'lil? Tahu ta'lil? Apa ta'lil di bahasa Indonesia? Alasan. Udhur, yani. Bukan udhur. Ta'lil bukan udhur. Ta'lil maksudnya sebab, tasbib, sebab. Apa sebab? Macam sebab. Tapi ta'lil lagi. Ta'lil bukan sebab sahaja. Ta'lil sebab kenapa hukum itu datang macam itu. Faham? Di bahasa, ya na'am, al-ilal hi asbab. Al-ilal asbab. Tapi lebih jelas, lebih khusus untuk maqsad. Mafhum tak mafhum? Maksudnya kenapa dia cakap macam itu? Kenapa dia cakap macam itu? Dan biasa ta'lil itu istinbat, bukan dalil syar'i. Al-asbab mungkin dalil, mungkin apa? Istinbat. Jelas tak jelas? Idan al-asbab itu keluarga yang besar. Dalam ni ada ta'lilat, dalam ni ada adillah, dalam ni ada hujaj. Di bahasa dan di ilmu Al-Quran biasa ta'lilnya istinbat, fahaman, logik, pengalaman, khibrah, experience, pengalaman, lain-lain. Adillah kitab wa sunnah, qala Allah wa qala Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas masail di bahasa tak masuk dari ini, tak masuk dalam apa? Dalam adillah. Mayoritas, bukan semua, mayoritas. Mafhum? Jelas tak jelas? لهذا يسمى باب التعليل في اللغة وباب التعليل في القراءة باب التعليل في القراءات. جلس. إذن بواهني أنتم تلس التعليل كنابا أسباب أسباب بيسا أنتم تلس أسباب. تبي أنتم فهم مأسوني تعليل كلب بيسا شكب تعليل أنتم فهم تعليل مأسوني أسباب داري لوجيك، أسباب داري بنغلمان، أسباب داري فهم. istimbal. Ta'lil pendapat yang pertama, ta'lil pendapat yang pertama yang cakap 29, dia cakap sebab harful alif beda sama harf apa? Beda sama harf apa? Hamzah. Hamzah beda, alif beda. Beda dalam apa? Beda dalam semua. Suaranya, tempat keluarnya, dan apa? Sifatnya. Sifatnya ada yang sama, ada yang beda. الألف رخو والهمزة شدة بطل. طيب أنك لو كي تتكب دي بيدا مع سنة من جديد برابا 20 سنفيلان تليس كلو بيدا بيدا أنت كيرا من جديد أبا 20 سنفيلان. تعليل mendapat dua, ta'lil mendapat dua. Yang cakap hamzah sama alif sama, walau suara dia beda, sebab tulisannya sama. Maksudnya ada hubungan tulisannya sama, ada hubungan. Apa hubungan itu? Contoh, contoh, tengok, tengok, contoh. Sekarang alhamdu, anta kalau mulai sama surat al-Fatihah mau baca apa? Alhamdu, betul? Hamzah tak? Tapi dalam tulisan anda tulis apa? Alif atau hamzah? Alif. Ya, jika tengok kalimat alhamdu itu yang pertama dalam kitab Allah Ta'ala, anda tulis alif tapi pecah apa? Hamzah. Ya, jika dalam tulisan ya apa? Sama. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Nah. Pendapat yang sahih, pendapat yang sahih. Nah, ta'lil lain itu bagus juga, tapi kalau berat untuk kamu itu cukup. Ta'lil pendapat yang sahih berapa? 20 apa? 9. Walau tulisnya sama. Kadang-kadang tulisnya sama, walau. Walau kadang-kadang tulisnya sama. Yang penting dalam suara dia apa? Beda. Tulisannya itu tak ada mengaruh. Yang penting macam mana anta apa? Baca. Faedah, faedah. Ada ulama yang cakap kalau antum mau kira al-alif itu pisah, wajib kira al-waw sama apa? Al-ya. Menjadi 31. Ada yang cakap kalau mau antum kira al-alif itu pisah, maksudnya apa? Juga apa? Al-waw sama ya menjadi 31. Dan jawaban itu salah sebab kalau kira waw ya maddiyah lagi, maksudnya ulang. Betul? Maksudnya ulang. Sebab sudah ada waw dan apa? Ya. Faedah lagi, waw yang keluar dari al-jawf ada hubungan sama waw yang hakikiyah yang ada dalam huruf mad, yang ada dalam huruf hijaiyah. Yani waw al-mad ada hubungan sama waw yang biasa. Ya ul-mad ada hubungan sama ya yang apa? Biasa. Ada hubungan. Dalil hubungan ni ya, tempat keluarnya wajib kerja sama waw dan ya al-mad. Apa ya akhwani fillah, kalau ada akhwani yang tak tulis sempurna, antum saling dari apa taman kamu. Baik, tayyib ya akhwani fillah, cukup insyaallah.